Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Qala al-Imam al-Barbahari, Rabbana awwalun bila mata. Sampai situ terakhir atau sebelumnya anal kalam fi rabb sudah ya rabbana awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamus sirra wa akhfa wa ala arsyhi istawa wa ilmuhu bikulli makan لا يخلو من علمه مكان ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. Berkata al-muallif rahimahullah, Rabbuna awwalun bila mata. Di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala wal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Dalam sebuah hadis disebutkan huwal awwalu la syai' qablahu wal akhiru la syai' ba'dahu. Antum, ketika kita berbicara permasalahan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha awal bila mata, jangan ditanya mata kapan awalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa segala sesuatunya. Kalau manusia itu diawali dengan tidak ada, ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bangkitlah datang suatu masa bagi seorang manusia, ada masa yang dimana dari masa-masa zaman manusia ini lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu yang disebut-sebut. Gimana kalau enggak disebut-sebut? Ya bagaimana mau disebut, lawang belum ada. Nah, kita semua masing-masing memiliki nama kapan? Ketika telah lahir. Nah, baru dipanggil dengan nama tersebut ketika telah lahir. Sebelum lahir, artinya manusia dimulai dari, didahului dengan ketidakadaan dan seluruh makhluk. Nah, ini hukum asalnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha awal, jangan ditanya mata kapan awalnya. Makanya kata Ar-Rasul, "Wal awwalu la syai' qablahu." Tidak ada yang sesuatu sebelumnya. Sudah, jangan dibayangkan sudah. Kalau sudah berkaitan dengan nama Allah, sifat Allah, kita taslim saja sudah. Mau dibayangkan, ya enggak nutut. Enggak terkejar. Akal kita memang enggak mampu. Nah, al-muhim, Allah itu huwal awwalu. Wal akhiru bila muntaha, dan Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha akhir bila muntaha dan tiada batasnya, abadi. Allah Subhanahu wa taala abadi di akhir dan di awal. Ketika seseorang hidup di dunia akan berakhir, dan di akhirat seseorang yang masuk ke dalam jannah ataupun neraka abadi, sudah enggak akan berakhir. Ya. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya terakhirnya, di awalnya pun enggak ada ujungnya. Kalau mungkin atau terakhir, terkadang mungkin kita bisa memahami orang itu kekal sudah selamanya, sudah enggak habis-habis. Namun ketika berbicara ke depan atau ke belakang, nah, kif ya, kurang lebih seperti itu ya. Makanya jangan dibayangkan sudah. Al-Mu'min Allah itu ke depannya tidak ada awalnya, tidak ada habisnya, ke belakang juga tidak ada habisnya. Wal akhiru bila muntaha. Disebut oleh para ulama, ada di antara makhluk, kalau yang awal, ya, wal awwalu ini sudah artinya jelas Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali dan tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Namun ketika berbicara tentang bila muntaha, di situ disebut oleh para ulama ada beberapa makhluk yang juga bila muntaha kekal abadi, ya. Namun mengikuti, kalau Allah Subhanahu wa taala pada asalnya memang, pada zatnya Adapun makhluk mengikuti apa yang Allah telah tuliskan dan Allah kehendaki. Mengikuti masyiatullah, mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makhluk-makhluk tersebut, yang tidak akan pernah habis, dan terus selamanya kekal, yaitu al-jannah. Ya. An-nar, surga, neraka, begitu juga ar-ruh. Ruh, ketika seorang manusia pertama kali diciptakan kemudian ditiupkan ruhnya, itu ruh tersebut tidak akan pernah meninggal. Jasadnya meninggal, ruhnya terbawa ke alam barzakh. Selesai alam barzakh, ruhnya tetap terus di alam akhirat nanti, di yaumul qiyamah. Masuk ke dalam entah surga atau jannah atau an-nar. Ruh ini termasuk di antara makhluk-makhluk yang abadi. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia ketika di dunia berakhir. Ketika disebut manusia itu kan berarti perpaduan antara jasad dan ruh. Ya, ketika disebut manusia. Nah, sehingga ketika kehilangan salah satunya di dunia sudah tidak disebut dengan manusia. Artinya sudah manusia tersebut meninggal. Jasad manusia juga, namun ruh terus. Pertama kali diciptakan sampai terakhir abadi ruh. Kemudian juga disebut oleh para ulama di antara makhluk yang kekal mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yaitu al-arsy. Arsyullah yang di mana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Nah. Ini di antara beberapa makhluk yang juga kekal selamanya. Baik, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang sir dan perkara yang akhfa. Wa ya'lamul jahra wa ma yakhfa dalam surat Sabbih isma rabbikal a'la disebutkan. Allah mengetahui yang sir, bukan hanya yang jahar, yang tampak, yang sir wa akhfa. Yang sir rahasia tersembunyi wa akhfa dan yang lebih dari itu tersembunyi semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa ala arsyihi istawa dan di atas arsy-Nya istawa. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penetapan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Arsy ma'ruf. Arsy ini bukan sifat Allah. Arsy ini makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ars dari sisi bahasa, dari sisi bahasa Arab, ars itu ya tempat yang dimana seorang raja bertelekan di atasnya. Ini ars dari sisi bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin singgasana. Nah. Adapun arsy Allah Subhanahu wa taala kaifiyahnya kita tidak mengetahui, namun maknanya ya sudah arsy seperti itu. Yang di mana kemudian Allah istawa. Sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sifat ulu. Ya. Karena istawa artinya ala wartafa. Artinya istawa. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy itu istawa, yaitu ala wartafa. Naik dan tinggi, atau tinggi dan naik di atas arsy. Dan sifat ini termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah itu sifat yang mulai kapan saja, awal tanpa ada sebelumnya, akhir tanpa ada akhir, itu tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut kapan saja. Ini sifat dzatiyah. Ya. Di antaranya apa? Sifat al-izzah, kemuliaan, al-hayah, kehidupan, ya, ar-rahmah, kemudian juga sifatul kalam, kemudian juga sifatul yad, sifatul wajah, ya, Allah memiliki wajah, memiliki tangan, nah, sifatul ulu, Allah itu maha tinggi, ini sifat dzatiyah. Selalu dalam kondisi bagaimana kapan saja Allah disifati dengan sifat ini. Tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dzatiyah. Adapun yang kedua yaitu sifatun fi'liyah. Sifat fi'liyah kaitannya dengan masyiatullah. Ketika Allah berkehendak, maka Allah berbuat. Ketika Allah tidak berkehendak, ya Allah tidak berbuat melakukan perkara tersebut. Nah, di antaranya sifat al-ghadab, marah. Allah Subhanahu wa taala ketika ada kemaksiatan, ada kekufuran, ada kemungkaran, Allah marah. Namun ketika tidak ada, ya tidak. Nah, ketika Allah berkehendak untuk marah, Allah marah. Sifat nuzul. Ketika Allah berkehendak, ya Allah turun ke langit dunia. Nah, namun ketika Allah tidak berkehendak, ya tidak turun. Terbukti tidak ada dalam nas atau hadis Quran dan yang lainnya Allah turun misalnya di siang hari. Nah, menunjukkan bahwa ada saat-saat tertentu Allah turun. Ketika Allah menghendakinya, ketika Allah tidak berkehendak ya tidak melakukan. Ini sifat fi'liyah. Ya. Istiwa ini di antara sifat-sifat Allah fi'liyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit dan bumi itu tidak beristiwa di atas arsy-Nya. Dalam ayat disebutkan waladzi khalaqas samawati wal ard fi yaumaini tsumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan fi yaumaini, fi sittati ayyam. Waladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy, dalam surat As-Sajdah, ya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari kemudian. Tsumma berarti menunjukkan sebelum penciptaan langit dan bumi Allah tidak beristiwa di atas arsy. Allah tidak berkehendak. Nah, setelah penciptaan langit dan bumi Allah berkehendak, maka kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dari sini kita mengetahui walaupun sifat istiwa ini memiliki keterkaitan erat dengan sifat ulu, namun di situ ada perbedaan. Allah beristiwa di atas arsy, yang pertama ini sifat fi'liyah. Adapun sifat al-ulu, ini Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, masa kapan saja, tidak akan terlepas dari sifat ini. Berarti sifat ulu, ketinggian Allah itu maha tinggi, itu sifat dzatiyah. Nah, tingginya Allah Subhanahu wa taala ini ada yang ditetapkan oleh ahlul bidah, ada yang diingkari. Uluwudz dzat, zatnya Allah ini diingkari oleh sebagian ahlul bidah bahwa Allah itu berada di ketinggian. Allah itu maha tinggi. Namun ulu al-qadar, yaitu bahwa Allah itu zat yang memiliki kedudukan yang tinggi dari arti, dari sisi dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi, bukan tempatnya namun kekuasaannya. Ya, ini tidak ada seorang yang mengingkari tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ini. Namun zatnya Allah di ketinggian ini diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah. Begitu pula dengan sifat istiwa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Namun dibedakan antara istiwa dengan sifat ulu. Sama-sama sifat Allah, namun yang satunya sifat dzatiyah, adapun yang istiwa adalah sifat fi'liyah. Nah, di antara juga sifat dzatiyah itu al-ilm. Allah itu memiliki sifat ilmu, berilmu. Ini sudah tidak akan lepas. Allah mau kon di kapan saja, dahulu, sekarang, yang akan datang, Allah itu berilmu, memiliki ilmu. Nah, jadi sudah dipahami ya, antara dzatiyah dengan fi'liyah. Kalau fi'liyah itu kaitannya dengan kehendak Allah. Bisa jadi pada kondisi-kondisi dan masa-masa tertentu, Allah tidak berkehendak untuk melakukannya, maka Allah tidak melakukannya. Nah, ini sifat apa? Fi'liyah. Adapun dzatiyah, dalam setiap masa, kapan saja Allah itu disifati dengan sifat tersebut. Nah, kemudian kata mu'alif, wa ilmuhu bikulli makan. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap tempat. Ini yang ada pada setiap tempat. Di sini kemudian orang keliru memahami wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'hum aina ma kanu. Dan dialah Allah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian ada yang menyebutkan dan menetapkan bahwa Allah ada di mana-mana. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ada salah seorang sahabatnya yang memukul budaknya, budak perempuan, menyesal kemudian. Akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat beliau. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam mendatangi budak tersebut, bertemu dengan budak perempuan tersebut, ditanyakan dua pertanyaan. Man ana anta Rasulullah. Siapa aku? Kata budak perempuan tersebut, engkau adalah Rasulullah. Kemudian tanya apa? Aina Allah. Ditanya, di mana Allah? Jawabnya jelas, fis sama. Yang dengan ini akhirnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan sahabat tersebut untuk membebaskan budak wanita tersebut, fa innaha mu'minah. Karena dia adalah seorang mukmin. Dari sini kita mengetahui orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu ada di ketinggian, ya, itu bukan mukmin. Karena di antara ciri-ciri mukmin, tanda-tanda mukmin, keyakinan seorang mukmin itu ya tadi itu seperti budak wanita tersebut, ditanya di mana Allah, fissama. Dari dua jawaban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada sahabat tersebut, atikha, bebaskan dia, fa innaha mu'minah. Nah, berarti barang siapa yang tidak meyakini bahwa Allah ada fis sama, di ketinggian, di atas langit, maka dia bukan mukmin. Ini hukum asalnya. Hukum secara umum. Dari sini kita mengetahui juga kekeliruan dan kengawuran yang mengatakan Allah ada di mana-mana dengan memahami ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah yang letter lex-nya ma'akum, bersama kalian, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan makhluknya, kebersamaan dari sisi apa? Al-ilm, ilmu Allah. Ya, penglihatan Allah. Ya, Allah tetap tempatnya. Fisama. Nah, tapi dunia dan seisinya ini bagi Allah. Kok bagi Allah? Langit dan bumi ini kalau dipermisalkan dengan ars. Dengan ars. Itu perumpamannya seperti langit bumi ini seperti sebuah cincin yang dilempar di padang pasir yang luas. Ini langit dan bumi dibandingkan ars. Atau dibandingkan kursi. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi dibandingkan kursinya Allah. Kursinya Allah itu tempat kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana datang dari Ibnu Abbas. Baik, langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti apa? Cincin dilemparkan di tanah lapang yang luas. Ini langit dan bumi, cincinnya. Tanah lapang yang luas, kursinya. Kursi Allah dibandingkan dengan arsnya Allah, sama seperti juga. Kursinya Allah itu seperti cincin, arsnya Allah itu tanah lapang yang luas. Lah kita yang di dalam bumi, ya sudah, antum bisa bayangkan betapa kecilnya kita ini. Itu masih arsnya Allah ya. Makhluk. Sudah jangan dibayangkan tentang Allahnya. Lah sekarang kita mau kemana-mana saja, ya Allah melihat. Nah, Allah mengetahui. Mau lari kemana, ya sudah, paling muter-muternya di mana sih? Ya bumi sudah, mentok-mentoknya bumi. Katanya kecanggihan teknologi, ya sudah anggap bisa di langit. Ya sudah, bumi dan langit itu kecil sekali. Mau kemana-mana ya Allah. Namun Allah ya tetap. Antum bisa paham ya? Perumpamannya sederhana sekali. Nah. Ya. Ada seorang. Long ini dalam makhluk saja sangat memungkinkan. Dalam makhluk sangat memungkinkan. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kita di atas, di depan meja ini, ada benda yang ada di meja ini, anggap meja ini dikelilingi oleh pagar, benda ini mau di mana, mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Hah? Ya kan? Yang di depan meja ya tetap aja. Bendanya mau di sini, apakah kemudian dikatakan, benda ini bersama saya. Terus di artinya adalah saya ini ketika benda di sini, saya juga di sini. Gitu. Bendanya ini ke sini, saya di sini juga. Jelas kan? Ya. Ya, ini dalam makhluk saja memungkinkan terjadi. Mimba bil aula Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga tidak ada iskal sebetulnya. Jangan dikatakan Allah itu di mana-mana. Nah, kalau Allah itu ada di mana-mana, enggak usah Rasul alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk menghadap Allah ketika Isra dan Mi'raj kemana? Enggak usah repot-repot. Kalau Allah di mana-mana, tapi ternyata Rasul alaihi salatu wasalam dimi'rajkan, naik. Nah, kalau Allah ada di mana-mana, ya ngapain repot-repot? Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ini sebetulnya suatu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang akal sehat, bahkan fitrah yang salimah, fitrah yang masih selamat, yang masih bersih, gak akan mengingkarinya. Buktinya kalau ada apa-apa, orang itu langsung hatinya kemana? Kepalanya kemana? Mendongaknya kemana? Nah, musibah, kecelakaan, atau sakit dan yang lainnya, siapapun dari kalangan manusia, hatinya dan pasti menuju atas. Nah, antum lihat dah orang-orang tertimpa musibah, kerabatnya nangis terseduh-seduh, kemana mendongaknya, mengadukannya kemana? Mana ada ke samping kanan, ke bawah, ke atas? Ini kalau kita tidak tanpa dalil, dalil banyak sekali. Nah, namun orang yang akalnya rusak, fitrahnya telah tercampuri dengan syubhat. Dan ini pendapat yang mengantarkan seseorang kepada kemungkaran yang besar, membawa konsekuensi kalau Allah di mana-mana, berarti di tempat baik dan di tempat kotor. Wal'iyadzu billah. Nah, barakallahu fikum. Namun, yang ada di mana-mana itu apa? Ilmu. Ya, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada sebuah tempat pun yang kosong, yang lepas dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau mau bermaksiat, silakan bermaksiat di tempat yang Allah tidak melihat. Ada? Sama dengan sabda Rasulullah SAW, "Faidza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Kalau engkau sudah enggak malu, silakan lakukan apa saja yang kamu lakukan. Nah, barakallahu fikum. Makanya kata al-mu'allif, "Wala yaqulu fi sifatir rabb." Ya, tidak dikatakan dalam sifat Rabb itu kaifa, bagaimana. Nah, walima, mengapa. Dan ini sudah lewat rinciannya pada pembahasan yang sebelumnya. Kecuali siapa yang mengatakan seperti ini? Seseorang yang syakun fillah, orang-orang yang ragu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang ragu, Allah ini ada apa enggak, Allah ini maha, nah, Allah ini siapa yang mencipta, Allah ragu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ya ini, sifatnya bagaimana, tentang apa. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini, naktafi bihadzal qadar. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal. Lardema, fadal. Tentang apa itu? Akikah, nah. Yang lebih berhak. Al-akrab, al-akrab. Yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Seperti itu. Tetangga, terdekat, keluarga. Akikah itu silahkan dimakan sendiri, gak ada masalah. Keluarga, tetangga, terus rekan. Nah, orang miskin, enam. Ini juga diutamakan. Seperti itu. Namun misalnya antara orang miskin dengan tetangga misalnya. Akikah itu kan nilai-nilai ibadahnya kan bukan semata-mata pada dagingnya, namun penyembelihannya. Artinya nilai takarrubnya itu pada penyembelih, sebagaimana kurban. Nah, barakallah. Fadol ya Abu Saleh. Apa itu? Nah. Di antum, di tempat antum diminta sumbangan untuk acara ini. Tiap orang berbeda-beda. Antum lihat siapa orangnya. Kalau mungkin dijelaskan dengan baik-baik pada orang tertentu, jelaskan. Yang pasti tentunya kita tidak akan sama sekali berpartisipasi dalam acara-acara kemungkaran. Ini hukum asalnya. Namun apabila dirasa tidak bisa, artinya tidak bisa dijelaskan, ya ditolak misalnya dengan kata-kata yang halus, minta maaf. Kalau pas akhir bulan ya minta maaf Pak, ini lagi akhir bulan. Jangankan untuk ini Pak, makan minum saja. Misal ya. Kalau memang. Ya al-muhim bermain kata namun tidak bohong. Seperti itu. Nah, ya silahkan belajar banyak bermain kata kepada sebagian ikhwan kita yang dikenal. Di Karawangjaya mungkin ada. Mungkin. Kalau misalnya antum sudah dikenal, ma'ruf, wah ini orang Wahabi, ini antum jelek sudah misalnya reputasinya. Misal, antum kepepet. Sudah sekian banyak acara, antum disorot misalnya, disorot. Seperti itu. Sudah sekian, antum nolak. Kalau bisa, ya antum jangan tinggal di situ. Cari tempat lain. Ya antum selamat agama antum, keluarga antum, anak-anak antum. Nah, tapi kalau tidak bisa, tidak mampu, kasih. Antum bilang, Pak, saya minta maaf ya. Ya jelaskan dengan baik-baik. Ini ada uang ala kadarnya, tapi buat bapak makannya. Seperti itu. Atau Pak, ini saya uang amanahnya untuk membangun masjidnya saja ya Pak. Sakas. Ini udah kepepet terakhir. Kalau bisa pindah. Nah, seperti itu. Baik, bareng lagi. Kalau antum di Karangjaya mungkin bisa ke Ah Lukman minta saran dalam merangkai kata-kata. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.